ku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu, jadilah raja di hatiku. Cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku. Oh kasihku, oh sayangku.